الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد Bapak Ibu, insya Allah kedepannya kajian kita dua kali lagi selama bulan Ramadan. Sabtu depan dimulai dari jam 4 sore hingga menjelang berbuka puasa, dan hari Sabtu berikutnya juga begitu, sehingga di dalam bulan Ramadan kita hanya mengaji dua kali. Disambung lagi nanti dua pekan setelah Lebaran. Kali ini tadi sudah kita awali dengan kajian setelah salat asar dari jam 4 sore tadi, dan sebagian kita mungkin belum siap. Supaya yang hadir barusan juga mendapatkan faedah, tidak ketinggalan faedahnya, kami berikan briefnya, ringkasannya kajian kita tadi. Intinya adalah bahwa kita telah membahas satu masalah yang sangat penting, yaitu masalah doa. Di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kita harus memakai tiga jurus. Jurus yang pertama berupa ilmu yakin. Al-ilmul yakin. Jurus yang kedua harus dengan strategi, strategi doa. Yang ketiga harus memiliki kesabaran dan ketegaran di dalam berdoa. Tiga jurus ini insya Allah mengantarkan kita pada doa yang mustajab. Saya ringkaskan hasil dari kajian tadi. Yang pertama, al-ilmul yakin. Kita harus memiliki ilmu yang yakin bahwasanya saat kita berdoa, Allah itu ada di hadapan kita. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kita sedang memohon kepada Allah, Allahnya lagi absen. Enggak. Justru yang sering kali absen adalah kitanya. Kita membaca doa tapi pikiran kita absen dari doa itu. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah yang kita pinta itu maha kaya. Apa yang kita pinta itu stoknya ada. Di tangan Allah tidak ada istilah habis stok. Persediaannya selalu ada. Jadi jangan khawatir kalau Allah mendengar doa kita dan mengabulkannya. Memang pasti Allah punya stoknya. Maka jangan ragu-ragu dalam berdoa kepada Allah. Jangan katakan, ah kali stoknya lagi habis. Enggak ada. Yang ketiga, yakin bahwa Allah yang maha kaya itu juga maha pemurah dan pengasih, tidak pelit. Kemudian yang keempat, yakini bahwa Allah yang maha pemurah, yang maha kaya, maha pemurah itu tidak akan terjegal ketika ingin memberi. Yakini empat hal ini. Allah ada di hadapan kita saat kita minta, jangan kita absen. Dia tidak akan absen dari kita. Yang kedua, yakini bahwa Allah maha kaya, memiliki semua yang kita pinta. Yang ketiga, Allah maha pemurah, tidak pelit. Yang keempat, Allah tidak akan terjegal oleh siapapun ketika ingin memberi. Ini jurus yang pertama, harus yakin. Jurus yang kedua adalah harus memakai strategi dalam berdoa kepada Allah. Strategi yang pertama adalah strategi waktu. Yang kedua adalah strategi sikap. Yang ketiga adalah strategi media atau disebut tawassul. Strategi yang pertama adalah strategi waktu. Pilih waktu-waktu yang strategis dalam berdoa. yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang berdoa kapan saja Allah dengar, dimanapun Allah dengar, dengan bahasa apapun Allah paham. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti apa maunya Allah. Allah menyediakan waktu-waktu yang strategis untuk berdoa. Pertama adalah ketika menjelang berbuka puasa. Minta apa saja, dengan bahasa apa saja. Tidak usah cari-cari doanya apa ya kalau sebelum berbuka. Karena ada yang bilang Allahumma laka sumtu, itu mah bukan doa. Wah, yang benar Pak Ustaz, itu bukan doa. Katanya itu doa sebelum berbuka. Enggak percaya, ayo kita terjemahin. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu lah aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan atas dasar rezekimu aku berbuka. Minta apaan? Doa apaan emangnya? Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pemurah. Minta apa coba dalam doa itu? Bapak enggak minta apa-apa kan? Ada yang mengatakan zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Doanya kalau orang mau berbuka itu katanya zahabadh dhama'u, dahaga telah sirna. Gimana dahaga telah sirna, orang belum berbuka? Haus masih ada, orang kita belum berbuka. Jadi kalimat itu sebenarnya benar kalimat Nabi. Hanya saja bukan doa yang diucapkan sebelum berbuka, itu kalimat komentar Nabi setelah berbuka. Disalahpahami oleh sebagian orang, dikiranya doa sebelum berbuka. Jadi doa sebelum berbukanya apa? Doa apa saja, pakai bahasa apa saja, kita minta apa saja, Allah dengar. Ya. Itu strategi waktu yang pertama. Strategi waktu yang kedua adalah ketika antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah seyogianya sebelum azan pun kita sudah di masjid. Karena setelah azan kita baca doa, setelah itu kita sholat, setelah sholat kita berdoa menjelang antara azan dan iqamah ini. Rentang waktu ini adalah doa mustajab. Manfaatkan. Pakai waktu yang strategis. Yang ketiga adalah waktu saat kita bersujud. Di sholat yang manapun. Bayangkan kalau sholatnya yang lima waktu yang wajib saja, 17 rakaat sehari semalam, satu rakaatnya dua kali sujud, berarti sehari semalam seandainya kita tidak sholat selain yang wajib, berarti 34 kali kita minta kepada Allah. Maka manfaatkan waktu itu untuk memohon kepada Allah. Apatah lagi kita tahajud 11-23 rakaat, masya Allah. Sholat duha juga, sholat tahiyatul masjid juga. Bahkan mungkin sampai 100 kali kita mohon kepada Allah. Cuma begitu sangat jarang orang memanfaatkan waktu ketika sujud untuk berdoa. Yang terakhir adalah ketika sepertiga akhir malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manfaatkan itu untuk tahajud, mohon. Ini waktu yang sangat spesial. Jangan sahurnya jam 12 malam, jam 2 malam, tidur lagi, akhirnya subuhnya dijemur jam 7. Ya, kebiasaan Ramadan yang dulu yang tidak efektif dihindari. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi sikap. Sikap dalam berdoa. Tunjukkan sikap serius dan betul-betul memohon kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Di antara orang yang ragu-ragu, enggak yakin tuh. Kalau berdoa tangannya ditaruh di atas dengkul, Pak. Taruh di sini. Ya Allah, kalau kau berkenan kasihlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini jangan, orang berdoa harus serius. Makanya kalau kita perhatikan lafaz-lafaz doa yang diajarkan baik Al-Qur'an maupun sunnah, umumnya memakai kata perintah, Pak. Ya Allah, berikan kepadaku. Ya Allah, jadikan. Ya Allah, tunjukkan. Itu kan kata perintah, Pak. Apa itu artinya kita menyuruh Allah? Memang secara bahasa maknanya menyuruh, tetapi itu dipakai untuk menunjukkan berat betapa seriusnya mestinya orang berdoa. itu dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Strategi sikap yang lain adalah seyogianya orang berdoa itu sebagaimana hakikatnya dia menghadap Allah. Ya harus dalam keadaan suci. Sudah bersuci, dan lebih baik lagi di tempat yang suci, walaupun di tempat manapun Allah dengar, ya. Kemudian strategi sikap juga adalah angkat tangan. Angkat tangannya seyogianya dalam permintaan yang umum, telapak tangan ini menghadapnya ke langit. Bukan begini. Ini kayak orang Buddha jadinya. Hong-hong-hong gitu. Enggak. Apalagi sambil goyang-goyang. Allahnya di depan mata, di depan kita tuh. Allah memandangi kita, kitanya goyang-goyang. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Ini bukan doa ini. Ya, joget. Beda antara doa dan joget. Ya. Jadi manfaatkan. Ini sangat berarti. Kecuali kalau permintaan itu adalah tolak bala, menghindarkan malapetaka. Itu ada sunnahnya yang bagian telapak tangan ini ke bawah. Begitu, ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah strategi media yang disebut dengan tawassul. Kita untuk sampai kepada Allah, agar permohonan kita itu tercapai, itu perlu ada sebuah konduktor yang mengalirkannya ke sana. Allah yang menyuruhnya seperti itu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Cari cara, fasilitas, mediator, konduktor yang menyambungkan permohonanmu kepada Allah. Dan mediator yang paling kuat adalah amal soleh kita sendiri. Jangan mengandalkan karya orang lain. Apa maksudnya karya orang lain? Orang lain diundang, suruh pada baca Al-Quran. Ya. Atau kita meminta kepada Allah dengan kehormatan dan kedudukan wali-wali atau nabi. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Muhammad dalam pandanganmu, kabulkanlah doaku. Itu berarti kita memakai pamor kredibilitas orang lain dalam pandangan Allah, supaya itu jadi andalan buat kita. Yang harus kita jadikan andalan untuk menyambungkan doa kita adalah amal soleh kita sendiri, bukan amal orang lain. Ya, kemudian tawassul yang lain adalah dengan al-asmaul husna. Artinya kita dalam doa itu jangan ketinggalan memanggil nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Hayyu, ya Qayyum. Allah sangat senang dipuji. Dan nama-nama itu sangat indah. Allah sangat senang namanya yang sangat indah dipuji. Panggil-panggil. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, jurus yang ketiga dalam berdoa adalah kita harus memiliki ketegaran dalam berdoa. Kesabaran dalam berdoa. Maksudnya apa? Jangan baru aja doa beberapa kali, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, udah bilang, ah, saya doa-doa mulu. Kagak dikabul-kabulkan juga. Ya. Jangan. Tiru Nabi Zakaria, puluhan tahun minta kepada Allah supaya dapat anak. Dapat anak Nabi Yahya. Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Puluhan tahun baru dapat Nabi Ismail. Saya berdoa 7 tahun pak, baru dapat istri yang soleha. Dihindarkan dari istri yang colekah. Pak musibah pak, kalau dapat istri jenisnya jenis colekah. Dicolek orang mau gitu, kemana-mana dicolak-colek, na'udzubillah ya. Nah, semoga kita dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari model pasangan hidup yang seperti itu. ya. Mengapa kita harus punya ketegaran di dalam berdoa? Sebenarnya bukannya Allah enggak ngasih, tapi bisa jadi Allah tuh ngasih dalam bentuk yang lain. Misalnya kita minta jodoh, padahal kalau kita dikasih jodoh tahun ini, badan kita lagi ringkih, mungkin tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami, kesehatan kita lagi payah. Ternyata kita dianugerahi tahun ini kesehatan yang prima berkat doa kita. Jodohnya belum dapat, kesehatannya dikasih, ya. Atau bisa jadi Allah berikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat kita, karena kita sendiri sebenarnya tidak lebih tahu daripada Allah tentang apa yang terbaik untuk diri kita. Kita pengen jodohnya tukiem, karena tukiem cantik sekali. Nggak taunya Allah kasih Tursina. Kenapa? Tursina ini ceweknya biasa-biasa saja, tapi dia solihah. Dijalani hidup dengan Tursina, hidup bahagia, punya anak soleh, solihah. Orang lain yang dapat tukiem, ribut melulu, bertengkar melulu dalam rumah tangganya. Ternyata tukiem tuh cantik kelihatannya saja dari zahirnya, ternyata bikin onar melulu dalam rumah tangga. Alhamdulillah, ternyata Allah memilihkan yang terbaik untuk diri kita. Kita tidak lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Sesungguhnya kajian tadi yang panjang, intinya adalah itu. Sehingga Bapak Ibu yang baru saja hadir, karena mungkin mengira kajiannya masih seperti biasa habis maghrib, ya. Tapi nanti Sabtu depan dan Sabtu depannya lagi, kita mulainya jam 4 sore, ya. Baik, bahasan kita ke depan adalah ayat yang terakhir dari silsilah ayat siam, yaitu ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Baik, barangkali ada yang bertanya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di BlackBerry gitu ya, BBM. Boleh, boleh kita bermaaf-maafan atau kita kirim salam kapan saja, tidak terbatas pada sebelum Ramadan, apalagi terbatas pada setelah Lebaran. Ya, bermaaf-maafan itu mestinya dipakai pada setiap kali kita bersalah. Tapi kalau mengandalkan setahun sekali momen itu, bisa jadi enggak tulus sebenarnya permintaan maaf. Apalagi pakai baris berbaris di komplek baris dari rumah ke rumah. Karena bareng-bareng, jadi kan enggak malu minta maafnya gitu. Yang sebenarnya itu tidak tulus dari hatinya kalau dia mau minta maaf. Sampai lucunya itu ada orang minta maaf, saya bingung, ente punya salah apa meneh? Kayaknya kita kenal aja baru. Sebentar, saya sanksi ini. Ente pernah punya salah apa sebenarnya? Oh, Pak Ustaz jangan gitulah. Enggak benar nih. Ente punya salah apa sebenarnya? Enggak, orang minta maaf harus punya perasaan bahwa dia bersalah. Ente enggak punya salah kok minta maaf ke piye? Tapi setelah itu saya jelasin, maaf saya intermezzo, tapi ini benar. Ente ngapain pakai yang begini-begini? Ngabisin waktu tau, ya, keliling kemana-mana. Kalau kita merasa punya salah kepada seseorang, gak usah nunggu Lebaran, gak usah nunggu sebelum Ramadan. Apalagi ziarah kubur orang tua, begitu juga Pak ya, ini kebiasaan. Ziarah kubur orang tua kapan saja, ziarah kubur secara umum boleh, silakan. Dan tidak harus dijujuk sampai ke pulau mana, ke Madura. Kuburan yang di Madura dijujuk, kuburan yang di Bintaro enggak didatengin. Ya, gitu Pak. Ada yang lain? Wah, sudah sangat jelas rupanya. Nanti sebentar lagi kita sholat Isya dan kita akan menyaksikan mungkin sholat tarawih sudah disiapkan oleh para imam di sini. Saya undur diri kalau begitu. Tidak ada pertanyaan atau kalau ada lobby-lobby, insya Allah kita bisa di luar masjid. Kita cukupkan saja dulu kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.